Selamat sore Bapak Amal. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, ini karena para pejabat pemerintah hanya memikirkan perut sendiri dan akibatnya tidak memikirkan nasib rakyat, kemudian tidak mempunyai program jangka pendek atau jangka panjang yang berorientasi pembangunan Indonesia. Yang hanya dikejar nomor satu korupsi, nomor satu kemiskinan, dan yang terakhir nomor satu rakyat menderita. Makasih. Oke. Okay. Ya, selamat sore Bapak Gilbert. Ya, selamat sore, Mbak. Silahkan, Mbak. Ya, ini kan jalan-jalan ini, infrastruktur kan sebenarnya kan penting ya untuk investor. Ya, ini kenapa sekarang baru tahu gitu. Ya kan? Harusnya kan ini kan dia dapat dari pajak, ya kan? Dari iuran, retribusi dari pengusaha segala macam, dan pajak dari rakyat gitu. Itu uangnya dikemanain, ya kan? Terus mempersulit izin-izin itu sampai sekarang masih terjadi yo. Ya, satu daerah lain izinnya itu susah setengah mati. Kalau nggak ada uang tuh tidak akan keluar izinnya. Itu bohong itu, orang bilang izin sekarang udah gampang. Sudah ada apa namanya terpadu, integrated di dalam satu kementerian gitu ya. Itu bohong. Sama sekali bohong itu. Sulit kecuali ada uang. Ya. Jadi kalau tidak ada uang, jangan harap bisa selesai dalam waktu katakanlah 2 bulan gitu ya. Itu mungkin bisa lebih. Maka ada yang satu tuh menteri apa bilang harus dipercepat dalam jangka beberapa, mungkin kurang dari 1 bulan. Saya rasa omong kosong. Okay. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Yeah. Itu dia punya satu filosofi, ya? Filosofi itu harus dibuang itu. Oke, okay. Bapak Gilbert, terima kasih banyak untuk opini Anda dan